Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kekuningan. Gratis, inilah yang menjadi tagline utama pada program mulia workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan. Segera terlahir calon-calon pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon penyambung dakwah estafet baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga itu adalah putra-putri kita. Dengan keyakinan kami penyelenggara program mulia pasti akan Allah kirimkan orang-orang mulia di dunia dan mulia di akhirat tentunya dengan harta benda dan usaha mereka. Seperti ajakan kami pada Bason Malvinas Abirido yang berlokasi di Jalan Baru Awirarangan Windu Sengkahan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan usahanya dan kebahagiaan keluarga tercinta. Berikut ungkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semakin hari semakin penuh makna dan inovasi radioku yang membawa kami bersama keluarga dan tempat usaha. Sungguh sangat menginspirasi kami dan menyemangati kami dalam setiap aktivitas. Bismillah, kami Bason Malvinas di Jalan Baru Awirarangan Windu Sengkahan sangat mendukung program workshop multimedia Radio Kekuningan. Insya Allah, semoga dengan ini semakin berkah usaha kami, bertambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Radio Kekuningan telah mengikut sertakan kami. Bason Malvinas mohon doa selalu dari para pendengar Radio Kekuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jadilah Anda yang terpilih mendukung program mulia ini dengan harta benda dan usaha kita. Daftarkan putra-putri Anda pada workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.